hatiku segera pulang. Malai berlepas liur melambai jenis semi, menyapai tinggi sejuk air, air sungai pasti terasa basahnya di kaki. Ibu bantu jarak kita terpisah, silih musim lamanya tak bersua. Rasa rindu tidak lagi terbendung, apakah kabarnya teman di kampung? Andai diri mampu terbang melayang saat ini, telah lama ku pulang. Hanya jasad masih ada di kota, sedang hati telah tiba di desa. Saudara.